Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyatuhal akhawatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Min Akhtaiz Zawjat, di antara kesalahan yang dilakukan oleh para istri, karya Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad Hafidhullah Ta'ala. Dan kita sampai di halaman ke-18, yaitu as-sadis, kesalahan yang ke-6, ikhbarul akharin bi muskilatil manzil, menceritakan kepada orang lain tentang masalah-masalah dalam rumah tangga. Kata beliau Habibullah Ta'ala, faminan nisa'i man hiya qalilatu sabri, sebagian istri itu ada yang lemah kesabarannya, kurang sabar. Fa idza hasala adna khilafin, kalau terjadi sedikit saja perselisihan, au muskilah, atau sebuah masalah, ma'a zaujiha, dengan suaminya, badarat ila ikhbari walidayha, dia terburu-buru menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Wa ikhwaniha wa akhawatiha, juga kepada saudara-saudara laki-lakinya atau kepada saudara-saudara perempuannya. Warubbama shodiqatiha, dan terkadang kepada teman-temannya. Ma'a anal khilafa la yastahiqqu aktsara min an yutwa wa la yurwa, padahal perselisihan tersebut tidak layak, ya, tidak berhak, ya, selain apa, untuk dilipat dan tidak diceritakan, sudah ditutup. Perkara yang remeh, yang tabiat manusia itu memang enggak bisa lepas darinya. Nah, manusia itu zalum jahul, innal insana kana zaluman jahula, tabiat manusia itu yang sangat zalim dan sangat bodoh, kecuali yang dirahmati oleh Allah, sehingga yang namanya perbedaan pendapat, perselisihan, atau masalah rumah tangga itu pasti muncul. Bahkan dalam rumah tangga Rasulullah SAW sendiri, ada yang namanya asam garam kehidupan suami istri. Fahadha as-sani min qillatil wafa. Perbuatan yang semacam ini menunjukkan kurangnya kesetiaan. Wa minal ajalah al-madhmumah, dan termasuk sikap terburu-buru yang tercela. Kama annahu dalilul jahli wal humuk, sebagaimana itu juga merupakan bukti kebodohan dan kedunguan. Itqad yakunu sababan litaqwidi sharhi zawjiyah. Karena hal seperti itu, ketika ada sedikit masalah yang remeh kemudian diceritakan kepada orang lain, kepada kedua orang tua atau kepada saudara, apalagi kepada teman, hal seperti itu bisa menjadi sebab yang merusak hubungan suami istri. Sang suami bisa saja tersinggung atau malu, merasa harga dirinya dijatuhkan dan semisalnya. Falaisa min syartil baiti sa'idi an yakhluwa minal mushkilati tamaman. Karena bukan termasuk syarat rumah tangga yang bahagia itu bersih dari permasalahan sama sekali. Untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga itu bukan berarti harus sama sekali tidak ada masalah. Karena tidak mungkin. Nama kesempurnaan itu hanya di jannah, di akhirat. Bahkan di dalam jannah itu tidak ada kecemburuan antara para istri. Karena setiap penduduk surga itu minimal memiliki dua istri. Tidak ada yang cemburu sama sekali. Mereka satu hati. Bahkan jangankan seperti itu, di antara manusia pun, atau di antara orang-orang soleh sekalipun, untuk bersih sama sekali hatinya itu perkara yang jarang terjadi. Allah sendiri mengatakan bahwa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami akan mencabut apa yang ada dalam hati mereka berupa kedengkian, dendam, atau hasad dan semisalnya. Kapan itu? Ketika mereka sudah masuk ke dalam jannah. Adapun selama manusia di dunia ini, jarang seorang itu hatinya bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kekecewaan dari orang lain. Karena memang kesempurnaan itu hanya ada di dalam jannah. Wa inna masya'nu kulla sya'ni fi ihtiwa'il mushkilat. Tapi yang paling penting itu bagaimana agar masalah itu bisa hilang. Wa saytara 'alaiha, dan bisa menangani dengan baik. Masalah itu tidak untuk dihindari tapi untuk diselesaikan. Walihada, oleh karena inilah, kana harian bizaujati, sepantasnya lah sebagai seorang istri antah risokulal hirsi, untuk benar-benar berusaha semaksimal mungkin ala alla yadkhula bainaha wa baina zawjiha ahadun mahma kana dzalikal insan. Sepanjangnya bagi seorang istri untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin agar jangan ada siapapun yang ikut campur masuk dalam urusan antara dirinya dengan suaminya, sekalipun dia orang yang paling dekat, sekalipun kepada kedua orang tua. Dia berusaha agar orang tua itu tidak mengetahui dari rumah tangganya kecuali baik-baik saja. Li'annahu in kana muhibban tanarrasa wa dhaqa sadruhu. Karena kalau dia menceritakan kepada orang yang mencintai, kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara, kepada paman, bibi atau teman dekat misalnya, diceritakan kepada orang yang cinta kepadanya, maka itu akan membuat dia bersedih, membuat dadanya sempit. Wa in kana sya'inan aw hasidan fariha bil musibah. Namun kalau dia menceritakan itu kepada orang yang memang benci atau dengki, misalnya kepada teman atau kepada orang lain, maka orang tersebut akan gembira dengan musibah yang menimpa dirinya. Warubbama azhara asyamatah. Bahkan bisa jadi orang yang tidak suka atau dengki akan menampakkan apa? Asyamatah. Dia merasa senang dengan musibah. Asyamatah itu kalau bahasa Indonesianya mensyukurin lah kamu ya. Yang lebih semacam itu. Mencela, menjatuhkan, merendahkan. Senang dengan penderitaan orang lain. Senang ketika orang lain susah, susah ketika orang lain senang. Wa rubbama asyara bi ra'yin mu'waj fatirin. Bahkan bisa saja dia akan memberikan saran yang bengkok, yang rusak. Fakana sababan lil firaqi, sehingga akan menjadi sebab perceraian suami istri. Padahal masalahnya sepele. Tapi karena yang diceritakan, yang dicurhati itu adalah orang yang dengki, orang yang benci, maka dia pun akan memberikan apa saran-saran yang menghancurkan. Dengan liciknya, tanpa disadari, karena dia masih dipercayai oleh orang yang curhat tadi, dengan liciknya dia menyiapkan makar agar rumah tangganya tersebut hancur, agar rumah tangga orang yang curhat kepadanya itu apa? Hancur. Bisa jadi dia menjadi ya perusak rumah tangga orang lain, yang awalnya itu yang membukakan pintu sang istri tadi yang dikit-dikit curhat, namun kepada orang yang tidak tepat. Wahadmal usrah, wahadmil usrah, sehingga menjadikan rumah tangganya hancur berantakan. Walihada, oleh karena inilah, fa inna zaujata al-aqilata, maka seorang istri yang berakal, yang dewasa, taktumu ma yakunu bainaha wa baina zaujiha, dia akan berusaha menyembunyi apa yang terjadi antara dirinya dan suaminya, hatta an walidaiha, bahkan sekalipun kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan menceritakannya. Dia tutup rapat-rapat. Dan masalah apa? Masalah ekonomi, masalah keuangan, atau masalah apa? Fadlan an ghairihim, apalagi kepada orang lain. Yang lebih menyedihkan dan kemungkaran yang besar di zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik, masalah rumah tangga dibuat status, lagi jengkel sama suami ya, hari ini suamiku nyebelin banget, kesel banget, atau yang lainnya yang lebih besar dari itu, dibuat story, dibuat sebuah unggahan di media sosial, buat curhat. Bahkan tidak jarang mungkin dengan siaran langsung apa yang terjadi di rumah tangganya disiarkan ke seluruh dunia. Na'udzubillah min dzalik, adalah orang yang rendah rasa malunya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping orang yang tidak berakal. Illahina yatafaqamu al-khilaf, kecuali jika perbedaan, perselisihan antara suami istri itu memuncak, perkaranya besar. Wa yata'asaru al-hal, kemudian solusinya itu sulit. Fatabhadhu an ra'yin munasibin lil halli, maka di saat seperti itu boleh dia mencari saran, minta bimbingan, minta nasihat kepada orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah, bukan kepada semua orang. Berapa banyak kita mendengar atau menyaksikan atau mendapatkan kabar, cerita ya, si fulanah yang biasanya sering itu apa, kalangan apa yang disebut dengan artis, rumah tangganya curhat, ini datangi wartawan, apa masalahnya, begini diceritakan, dijadikan bahan berita. Aib-aib rumah tangganya, aib-aib suaminya, bahkan hakikatnya itu merupakan aib dunia sendiri, diumbar ke sana kemari untuk menaikkan ratingnya supaya terkenal, sehingga menjadi berita, diulang-ulang, jadi booming beritanya itu, jadi headline media-media itu, si fulan sedang rumah tangganya di ujung tanduk, si fulanah sedang perang dingin dengan suaminya dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Ini karena jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Aw hina yusbihu at-tahkimu baina zawjaini wasilatan min wasail ilaji al-mahtum, atau ketika menengahi perselisihan antara suami istri itu menjadi wasilah, menjadi media, menjadi sarana untuk al-ilaj, untuk memperbaiki yang memang harus dilakukan. ketika tidak ada pilihan lain. Tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dalam Al-Qur'an. Faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Di saat rumah tangga itu dalam ancaman kehancuran, maka dianjurkan kita untuk membenainya dengan memilih penengah yang takut kepada Allah, yang berilmu, yang memang menginginkan kebaikan. Bukan ingin menghancurkan, bukan ingin merusak, tapi ingin memberikan nasihat. Wa in khiftum syiqaqa bainihima, kalau kalian mengkhawatirkan rumah tangga suami istri itu hancur rusak, maka kata Allah, utuslah penengah dari keluarga suami, ya, dan juga dari keluarga sang istri. Ya, in yuriza islahan yuwafiqillahu bainahuma. Kalau memang keduanya itu ingin perbaikan, niatnya memang ingin memperbaiki, bukan ingin menghancurkan, ingin memberikan solusi yang terbaik. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah, mereka penyayang, menyayangi suami istri, menyayangi anak-anak mereka, rumah tangga mereka. Maka Allah akan memberikan apa? Taufik kepada keduanya. Akan menjadikan kebaikan untuk mereka. Jadi tidak tepat setiap ada masalah, apalagi masalah-masalah yang remeh, seorang istri curhat kepada orang lain. Tandanya yang tidak kalah penting yang perlu diingatkan, ketika ada masalah dengan suami, hendaklah pertama kali seorang hamba itu mengadu kepada Allah. Dia harus sebaik-baik yang menerima pengaduan. Allah Arhamur Rahim, yang paling penyayang. Dia juga ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia juga yang paling penyayang kepada hamba-hambanya. Sehingga masalah apapun, solusi yang terbaiklah kembali kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya, sesulit apapun. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, masalah sebesar apapun, jalan satu-satunya dan itu yang merupakan terbaik adalah dengan kembali kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Tetapi wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah itu yang banyak bertaubat. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Orang yang tidak bertaubat itulah orang-orang yang zalim. Allah hanya membagi hamba-hambanya menjadi dua. Yang bertaubat dan yang tidak. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Semuanya melakukan dosa. Banyak melakukan dosa kita sebagai hamba-hamba Allah. Tetapi dari dua kelompok ini, ada yang bertobat, ada yang tidak. Sehingga yang paling penting itu bukan seorang hamba tidak pernah berbuat dosa, tetapi bagaimana dia bertobat kepada Allah. Seperti ayah kita. Ayah kita bukankah cukup jadi pelajaran penting? Adam, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, belum melakukan dosa yang besar yang menyebabkan anak keturunannya harus mendapatkan penderitaan di dunia ini. Beliau sampai dihukum, diturunkan dari jannah. Tapi beliau bertobat. Kemudian Allah pun menerima taubatnya. Fatalaqa Adamu min Rabbihi bi kalimatin fataba alaih. Adam mendapatkan kalimat dari Allah. Allah memberikan taufik ke beliau untuk mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak merahmati kami dan mengampuni kami, maka kami benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Beliau bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, yang jujur. Demikian juga istri beliau, Hawa. Maka Allah pun fataba alaih, menerima taubatnya. Jadi ketika kita ada masalah apapun, sekecil apapun, jalan yang terbaik adalah kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan bertakwa kepadanya, ya ja'al lahu makhroja, pasti akan Allah akan memberikan jalan keluar. Sebesar apapun, jangan melihat masalahnya, tapi lihatlah Allah. Ingatlah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebesar apapun masalahmu, kalau Allah menolongmu, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Kalau Allah sudah berjanji, apa yang kita khawatirkan? Allah tidak menepati janji. Wa man asdaku minallahi haditsan, siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah? Wa man aufa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih menepati janjinya dari Allah? Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang bertakwa akan memberikan mereka jalan keluar. Allah berjanji kepada orang hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan mereka sekian banyak keutamaannya. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah itu orang yang mulia. Karena tidak ada hamba yang itu yang tidak pernah berbuat dosa. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, laisatil ibrahu al-ibratu binaksil bidayah. Yang menjadi penilaian itu bukan kekurangan di awal kehidupan seorang hamba, walakin fi kamalil nihayah, tetapi pada kesempurnaan akhir. Sebanyak apapun seorang itu berbuat dosa, tapi kalau dia tutup hidupnya dengan taubat, itulah kemuliaan, itulah keselamatan. Sehingga ketika kita ada masalah suami istri, rumah tangga, atau masalah apapun, jalan terbaik dan terdekat adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, meminta kepadanya, memohon kepadanya. Mengadu kepada Allah. Allah senang hambanya meminta berdoa kepadanya, dan Allah benci kepada hamba yang tidak mau berdoa dan meminta kepadanya. Allah juga berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jika kalian melakukan itu dengan jujur, jika seorang hamba benar-benar bertaubat kepadanya dengan sebenar-benarnya, maka Allah mengatakan, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang cukup untuk kalian. Hujan sebagai sebab tumbuhnya tanaman untuk sumber makanan hamba-hambanya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah jumlah harta dan anak-anak kalian. Jadi taubat kepada Allah dengan sebenarnya itu sebagai sebab Allah akan menambah harta dan anak-anak. Kalau kita merasa hidup kita sulit, ekonomi kita susah, kita dililit hutang, atau kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, maka jalan terbaik adalah taubat kepada Allah. Karena Allah berjanji kepada hamba-hamba yang bertaubat akan menambah jumlah harta dan anak-anak mereka. Janji dari Allah yang tidak menyelisih janji. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di awal surat Hud berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah, kemudian bertobat kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa kalian yang telah lalu, kemudian kalian bertobat dengan bertekad tidak mengulangi dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Apa balasan yang Allah siapkan? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan memberikan kalian kesenangan kepada kalian di dunia ini hingga ajal yang ditentukan. Allah berjanji akan memberikan kesenangan, kenikmatan kepada orang-orang yang bertobat di dunia ini. Demikian juga di dalam surat Hud di ayat ke-52 Allah berfirman, Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Yursilis sama'a 'alaikum midrar. Pasti Allah akan mengirimkan hujan yang cukup untuk kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambah kekuatan kalian. Sehingga mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya itu menjadi sebab Allah akan menambahkan kekuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Iman jelas bertambah, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, dan hal yang bermanfaat. Demikian juga di dalam surat Hud, dalam di ayat yang ke-61 Allah berfirman, fastaghfiruhu, mohonlah ampun kepada Allah, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabbku itu sangat dekat dan mengabulkan orang-orang yang bertobat kepadanya. Demikian juga di ayat yang ke-90 di surat yang sama Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Rabbku sangat pengasih dan penyayang. Ketika seorang hamba bertobat kepada Allah dengan sebenarnya, maka Allah itu sangat penyayang dan ya, cinta kepada mereka. Jadi sungguhnya kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, itu adalah sebaik-baik jalan, sebaik-baik solusi bagi semua kesulitan. Dan itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka ketika berbuat dosa, mereka kembali kepada Allah. Bukan orang-orang yang bertakwa itu bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Karena itu enggak, kalau syarat ketakwaan itu seorang hamba tidak pernah berbuat dosa, enggak ada seorang hamba pun di dunia ini yang bertakwa. Bahkan para nabi pun mereka sebagai hamba Allah tidak lepas dari kesalahan, namun mereka adalah hamba-hamba Allah yang terdepan di dalam taubat. Perhatikan firman Allah di dalam surat Ali Imran di ayat 133 ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah menyebutkan jannah, surga, ya, u'iddat lil muttaqin, jannah surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat 135 Allah menyebutkan sifat mereka, orang-orang yang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fahisatan, mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji, dosa besar, au zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun bagi dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak terus-menerus melakukan dosa yang mereka kerjakan itu. Mereka bertobat kepada Allah. Itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang bertakwa sebenarnya adalah orang yang segera bertobat kepada Allah. Maka barang siapa yang dia memiliki sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, di antaranya taubat kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuknya. Dan yang lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah pasti akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Janji dari Allah yang tidak menyelisih janji, dari zat yang maha penyayang, arhamur rahimin. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga kita mendapatkan keutamaannya. Wallahu a'lam, wala haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.